Baik, di Deriva di halaman 3 mengenal huruf-huruf hijaiyah. Coba dibacakan ya. Ya, mulai dari alif. Alif, ba, ta, sa. Nah, alif, ba, ta, sa. Itu ada warna-warna yang berbeda. Warna merahnya apa? Alif. Kuningnya apa? Ba. Hijaunya apa? Ta. Birunya apa? Sa. Birunya apa? Sa. Birunya apa? Sa. Hijaunya apa? Ta. Kuningnya apa? Ba. Merahnya apa? Alif. Alif. Nah sekarang coba kita kasih baris ya. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U. Jadi? A, I, U. Ba fathah ba kasroh B, ba domah bu. Jadi? Babi bu. Ta fathah ta, ta kasroh ti, ta domah tu. Jadi? Ta titu. Sa fathah sa kasroh si, sa domah su. Jadi? Sa si su. Sekarang Rifah yang hija. Mulai dari alif. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Ba fathah ba kasroh B, ba domah bu, ba bi bu. Ta patah ta kasroh ti, ta domah tu, ta ti tu. Sa patah sa kasroh si, sa domah su, sa si su. Baik, kita buka halaman berikutnya, halaman 4. Ya, masih mengenal huruf-huruf hijaiyah dasar. Memang sepertinya mudah. Memang mudah. Tapi banyak orang yang mengenal ha dan kho bingung. Ya, mengenal antara jim dan zai, dal. Nah ini. Halaman 4, merahnya jim. Kuningnya ha. Hijaunya kho. Birunya pada. Ta'aya. Cuman 3. Merah jim. Kuning ha. Hijau kho. Kho. Nah, sekarang coba dieja ya. Jim patah ja, jim kasroh ji, jim domah ju, jadi? Ja ji ju. Ha patah ha, ha kasroh hi, ha domah hu, jadi? Ha hi hu. Kho patah kho, kho kasroh hi, kho domah hu, jadi? Kho hi hu. Nah, sekarang Rifah yang ngeja. Jim patah ja, jim kasroh ji, jim domah ju, ja ji ju. Ha patah ha, ha kasroh hi, ha domah hu, ha hi hu. Kho patah kho, kho kasroh hi, kho domah hu, kho hi hu. Merahnya apa? Jim. Kuningnya apa? Ha. Hijaunya apa? Kho. Kho. Coba. Kuning, dieja. Ha patah ha, ha kasrohi, ha domahu, ha hi hu. Jim? Jim patah ja, jim kasroji, jim domahju, ja ji ju. Kho. Kho patah kho, kho kasrohi, kho domahu. Nah ini makhraj. Makhraj-makhraj seperti ini perlu dilatih. Ya. Jim di mana? Coba bilang Jakarta. Jakarta. Itulah jim. Bukan mau ke mana Rifah? Mau ke Jakarta? Bukan, Jakarta jim keras itu ya. Baik. Nah, pelajaran pertama kita masih ngeja-ngeja aja. Halaman 5 kita masuki. Di halaman kelima diktat A, merahnya dal, kuningnya dal, hijaunya ro, birunya zai. Ya. Merah dal patah dal, dal patah da jadinya. Dal kasroh di, dal domah du, jadi? Dadi du. Yang kuningnya, lal patah la, lal kasroh ri, lal domah du, jadi? Dadi du. Ro fatah ro kasroh ri, ro domah ru. Ro ri ru. Zai patah za, zai kasroh zi, zai domah zu. Zazi zu. Nah, Rifah sekarang yang ngeja. Dal patah da, dal kasroh di, dal domah du, da di du. Dal patah da, dal kasroh di, dal domah du, da di du. Ro patah ro kasroh ri, ro domah ru, ro ri ru. Zai patah za, zai kasroh zi, zai domah zu, za zi zu. Iya, ngeja seperti ini memang gampang kok, ya gak ada susah. Tapi susah, susahnya sering keliru. Karena dalam Al-Quran itu, dalam huruf hijaiyah, terkadang banyak huruf-huruf yang sama. Baik. Coba dalnya dikasih patah jadi bunyinya? Da. Dikasih kasroh? Di. Dikasih domah? Du. Kemudian zalnya dikasih patah? Da. Zalnya dikasih kasroh? Ri. Dikasih domah? Ru. Ro-nya dikasih patah? Ro. Dikasih kasroh? Ri. Dikasih domah? Ru. Zanya dikasih patah? Za. Dikasih kasroh? Zi. Dikasih domah? Zu. Zu. Baik. Dal patah da, dal kasroh di, dal domah du, da di du. Dal patah za, dal kasroh zi, dal domah zu, za zi zu. Ro patah ro, ro kasroh ri, ro domah ru, ro riru. Zai, zai patah za, zai kasroh zi, zai domah zu, za zizu. Baik, ini masih mudah deh Rifah, karena masih misah-misah. Nanti kalau sudah dalam kalimat, oh susah ya. Susah dalam artian kalau gak teliti, terkadang sama saja. Kok sama aja sih, emang sepertinya sama, padahal beda. Gitu ya. Halaman 6 kita, ini dari Rifah lagi kurang sehat ya. Tapi tetap malam minggu diplot untuk ngajarin kita semua. Iya, untuk membantu Pak Ari supaya tidak jenuh, kalau sendiri jenuh. Ini nanti, ini variasi kita. Ada Ustazah Homsa, ada Ustazah Yuyu, ada Ustazah Rifah, Ustazah Cilik. Ya, insya Allah ya, ya. Baik, halaman 6, merahnya Sin, kuningnya Shin, hijaunya Sod, birunya Bod, Bod. Merahnya? Sin. Kuningnya? Shin. Hijaunya? Sod. Birunya? Bod. Bod. Bod. Ya, ini gak kelihatan karena memang mau masih mengandalkan suara. Insya Allah nanti kalau sudah Derifahnya ada libur, kita bikin filmnya ya. Bikin film untuk makhrajnya ini. Karena terasa sulit. Baik. Iya. Jadi merah itu Sin. Kuning itu Shin. Hijau itu Sod. Biru itu Bod. Sin, Shin, Sod, Bod. Tolong dibedakan. Sin, Shin, Sod, Bod. Sin, Shin, Sin merah, kuning, Shin, hijau, Shin, Sod, ya bukan Shin, Sod, jadi ketukar. Merah, Shin, kuning, Shin, hijau, Sod, birunya, Bod. Itu. Shin patah sa, Shin kasrasi, Shin domasu, jadi sasisu. Shin patah sha, Shin kasroh shi, Shin doma shu, shashishu. Rifa, merah. Shin patah sa, Shin kasroh si, Shin doma su, shashishu. Kuning. Shin patah sha, Shin kasroh si, Shin doma shu, shashishu. Hijau. Suat patah so, suat kasroh si, suat doma su, shashishu. Biru. Dot patah do, dot kasroh di, dot doma du. Sekarang pelan-pelan. Merah. Sin patah sa, sin kasroh si, sin doma su, sa si su. Pelanin lagi, merah. Sin patah sa, sin patah sa. Sin patah sa, sin kasroh si, sin doma su, sa si su. Kuning. Sin patah sa, sin kasroh si, sin doma su, sa si su. Hijau. Suat patah sa, suat kasroh si, sad doma su, sa si su. Sad doma su. Sad doma su, sa si su. Biru. Dot patah da, dot kasroh di, dot doma du, da di du. Baik, kita teruskan ke halaman 7 ya. Ini makhrajnya sampai 7 dulu, nanti pekan depan diteruskan halaman 8-nya. Merah. Tok. Tok patah tok. Tok kasroh ti. Tok doma tu, jadi? Tok itu. Zok kuning. Zok fatah zok. Zok kasroh zi. Zok doma zu. Zok zi zu. Ain patah a. Ain kasroh i. Ain doma u, jadi? A. Ai u. Rin patah ro. Rin kasroh ri. Rin doma ru, jadi? Ro ri ru. Sekarang Ripa. Pelan-pelan ya. Ripa sudah alhamdulillah. Kita kan lagi belajar sama-sama adik-adik kita, teman-teman kita, sahabat kita, ayang kita yang lagi belajar mantepin lagi makhraj, enggak ada salahnya. Karena belajar mah tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat. Baik, pelan ya, Nak ya. Merah. Tok patah tok, tok kasroh ti, tok domah tu, to ti tu. Kuning. Zok patah zok, zok kasroh zi, zok domah zu, zo zi zu. Tapi jangan kayak kaset. Jangan kayak kasih kusut. Zok patah lo, zok kasroh zi, zok doma zu, zo zi zu. Gak ada. Itu kasih kusut itu, kasetnya yang mau putus lagi. Kuning. Zok patah zo. Zok, zok patah lo. Zok patah zo, zok kasroh zi, zok doma zu, zo zi zu. Kayak ada priwitnya ya. Zoknya masih kurang mantap nih. Kuning, lihat. Zok patah zok, zok kasroh zi, Zo, doma, zo. Makanya jangan buru-buru. Zo, zi, zo. Zo, fat. Shhh, yaudah. Shhh, gak usah. Lidahnya. Zo, zo. Zo. Nah, patah zo. Zo, patah zo. Zo, kasro, zi. Zo, doma, zo. Iya, ada tong eretnya. Zo, zi, zo, ya. Ain. Ain, patah a. Ain, kasro, ai. Ain, doma, u. Ain, u. Ain. Rin patah ga, rin kasra ri, rin doma ru, ri ru. Iya, ya. Jadi makhraj huruf pelajaran pertama. Mengenal huruf hijaiyah, diktat A, halaman ke-8, meneruskan kaji kita yang kemarin. Baik, di halaman ke-8 ini, huruf-huruf mengenal huruf hijaiyah ini ada fa, ada kof, ada kaf, ya. Ada fa, ada kof, ada kaf, ada lam. Coba diripah, dibaca terlebih dahulu. Fa, kof, kaf, lam. Fa, kof, kaf, lam. Merahnya? Fa. Kuningnya? Kof. Hijaunya? Kaf. Birunya? Lam. Merahnya? Fa. Kuningnya? Kof. Merahnya? Fa. Hijaunya? Kaf. Birunya? Lam. Kuningnya? Kof. Merah? Fa. Kuning? Kof. Merah? Fa. Hijau? Kaf. Biru? Lam. Kuning? Kof. Biru? Lam. Nah, ini untuk mengenal makhraj-makhraj huruf yang ada, jangan sampai lupa. Baik. Sekarang kita kasih baris lengkap ya. Fa, fatah, fa. Fa, kasroh, fi. Fa, doma, fu. Jadi? Fa, fi, fu. Kemudian, kof, fatah, ko. Kof, kasroh, ki. Kof, doma, ku. Jadi? O, pi, ku. Kaf, fatah, ka. Kaf, kasroh, ki. Kaf, doma, ku. Kaki, ku. Lam, patah, la. Lam, kasroh, li. Lam, doma, lu. La, li, lu. Jadi dengan anak-anak atau ibu atau siapa saya yang belajar dengan cara mengeja seperti ini akan lebih cepat bisa membaca ketimbang metode lain yang patah semua ya. Nah, jadi metode ikro kan, ya ikro 1, ikro 2, ikro 3 itu juga bagus. Hanya kadang-kadang kalau ngajinya sampai ikro 3, kayak tadi Michael ya. Tadi Calvin ya. Ini Calvin. Sudah ikro 3. Hanya mengenalnya fatah gitu. Tapi harus dikenalkan juga metode ikro dibantu kasroh, dibantu domah. Baik. Sekarang Rifa yang ngeja. Merah. Fa patah fa, fa kasroh fi, fa domah fu, fa fi fu. Kuning. Qaf fatah qa, qaf kasroh qi, qaf domah ku, qa qi ku. Hijau. Qaf fatah ka, qaf kasroh qi, qaf domah ku. Kakiku. Lam fatah la. Ya. Lam kasroh li. Lam domah lu. Lalilu. Lalilu. Baik. Kuning. Qaf fatah qa. Qaf kasroh qi. Qaf domah ku. Kakiku. Biru. Lam fatah la. Lam kasroh li. Lam domah lu. Lalilu. Baik. Kini kita masuki halaman yang ke-9. Ya. Halaman ke-9. Ini masih mengenal makhraj-makhraj huruf yang ada. Merahnya apa? Mim. Kuningnya apa? Nun. Hijaunya apa? Wau. Birunya? Ha. Nah. Mim patah ma, mim kasroh mi, mim domah mu. Mamimu. Nun patah na, nun kasroh ni, nun domah nu. Naninu. Wau patah wa, wau kasroh wi, wau domah wu. Wawiu. Kemudian ha patah ha, ha kasrohi, ha domahu. Ha hi hu. Coba sekarang dari pa. Pintu tolong. Baik. Pintu luar ditutup juga agak tembus suara. Baik, kita teruskan. Mim patah ma, mim kasroh mi, mim domahmu. Mamimu. Nun patah na, nun kasroh ni, nun domahnu. Naninu. Wau fatah wa, wau kasrohwi, wau domahwu. Wawiu. Ha patah ha, ha kasrohi, ha domahwu. Ha hihu. Sekarang Rifa yang ngeja. Dari mim. Mim fatah ma, mim kasrohmi, mim domahmu. Ma mimu. Nun fatah na, nun kasrohni, nun domahnu. naninu. Wau fatah wa, wau kasrohwi, wau domahu, wawiwu. Ha fatah ha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Merahnya? Mim fatah ma, mim kasrohmi, mim domahmu, ma mimu. Hijaunya? Wau fatah wa, wau kasrohwi, wau domahu, wawiwu. Kuningnya? Nun fatahna, nun kasrohni, nun domahnu, naninu. Hijaunya? Wau fatahwa, wau kasrohwi, wau domahu, wawiwu. Birunya? Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Baik, sekarang halaman ke-10 ya. Nanti tentu ini masih ada kelanjutannya. Diktat berikutnya adalah ngeja. Kemudian juga ada baris, ada patah tain, kasroh tain, tasjid, dan sukun ya. Itu. Di halaman ke-10 ini la ya, lam alif. Lam alif itu seperti ini, la, lam dan alif. Itu la, hamzah dan iya. La, a, ya ya. Nah sekarang yang lam ini, ya lam sudah saja ini tulisannya begini, tapi diktat berikutnya nanti. Dasar kedua, lam itu ada lam patah la, dipanjangan jadi la, lam kasroh li, jadi matobi jadi li, lim domah lu jadi lu nanti. Ini hamzah, ya hamzahnya sama ianya aja. Hamzah, di aja. Hamzah. Hamzah fatah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u, a, i, u. Jadi hamzah intinya sama saja seperti alif kan? Hanya beda tulisan saja dan beda posisi. Kalau alif itu umumnya ditulis di awal, kalau hamzah di tengah atau di akhir sebagai sisipan atau akhiran, nyisip gitu ya. Jadi kadang-kadang ada di wau di atas wau ada hamzahnya, di atas alif itu di atas iya ada hamzahnya begitu. Kalaupun ada yang di awalnya hamzah itu umumnya kalimat bertanya, a antum gitu kan. Ya-nya ya fatah ya kasrohi, ya domah yu. Kuningnya hamzah fataha, hamzah kasroh i, hamzah domah u, a, i, u. Hijaunya? Ya fatahya, ya kasrohi, ya domah yu, ya i, u. Gitu, jadi hamzah patah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u, a, i, u. Sama dengan alif ya. Ya fatahya, ya kasroh yi, ya domah yu, ya i, u. Kita masuk ke halaman ke-11. Huruf yang sering dibaca sama. Huruf yang sering dibaca sama bukan berarti benar. Jadi kadang-kadang sin dibacanya sod, sod dibacanya sin. Ah masa sih? Coba aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syaiton, syaiton. Bukan syaitan, syaiton, sin. Yang sirat, ada lagi? Siratal, sirat kan sod kan? Bukan siratal, bukan sin, tapi sod. Siratal, siratal ladina an'amta alaihim. Nah ini. Huruf yang sering dibaca sama di halaman ke-11, kuningnya apa? Sod. Sod. Merahnya apa? Sin. Sin, itu beda. Merah? Sin. Kuning? Sod. Merah? Sin. Kuning? Sod. Nah, sekarang merahnya kasih baris coba. Sin, patah? Sin, fatah, sa. Sin, kasroh, si. Sin, domah, su. Sa, si, su. Sekarang kuningnya? Sod, fatah, so. Sod, kasroh, si. Sot domah su, sosisu. Beda kan? Yang satu sosisu, yang satu lagi sasisu. Kalau lagi sendiri begini membedakannya gak susah. Tapi kalau sudah dalam kalimat, kadang-kadang banyak orang yang keliru. Itu. Harusnya sin dibaca sod, harusnya sod dibaca sin. Keliru itu bukan benar. Khawatirnya, karena kita kan tidak paham bahasa Arab. Khawatirnya pas kita membaca Al-Quran maknanya lain gitu. Jadi oleh sebab itu makhraj ini harus dipelajari betul. Ini diktat A ini sangat ringkas, sangat mudah dan gampang. Memang gampang, tapi banyak yang karena nganggap inting susah gitu. Jadi sin patasa, sin kasrosi, sin domasu, sasisu, saya suka susu sapi, gitu kan S. Sod, sod pataso, sod kasrosi, sod domasu, sosisu, beda lagi. Ini sholat, baso, itu beda cerita. Sod, sin, sod, gitu ya. Kemudian halaman 11 masih hijaunya. Bo. Bo. Ba patah ba. Do kasroh bi. Ba doma bo jadi? Ba biru. Birunya zo. Zo patah zo. Zo kasroh zi. Zo doma zu. Zo zi zu. Coba hijau. Ba. Coba ba nya. Ba fatah ba. Ba kasroh di. Ba doma bu. Ba diru. Birunya? Zot fatah zo. Zot kasroh zi. Zot doma zu. Jadi? Zazizu. Itu. Coba lagi merah. Sin fatah sa, sin kasroh si, sin domah su. Kuning. Sot fatah sa, sot kasroh si, sot domah su. Zazizu. Hijau. Dot fatah da, dot kasroh di, dot domah du, da di du. Biru. Zot fatah za, zot kasroh zi, zot domah su, zazizu. Itu. Jadi ada sasisu, ada sosisu, ada bodidu, ada zozizu. Beda. Coba bedakan antara hijau dan biru. Hijau. Ba. Sudah berbaris? Bodidu. Hijau, biru. Zozizu. Hijau. Bodidu. Biru. Zozizu. Hijau. Bodidu. Tuh. Hijaunya bodidu, birunya zozizu. Agak rapuh sedikit. Kuningnya coba. Sosisu. Merahnya? Sasisu. Tuh, beda. Sasisu sama sosisu. Sosisu. Iya. Baik, kita lihat diktat A. Kita teruskan halaman ke-12 ya. Halaman ke-12 diktat A. Itu masih huruf yang sering dibaca sama. Huruf yang sering dibaca sama bukan berarti betul, tetapi orang sering keliru. Mana di halaman 12 itu ada alif dan ain. Seringkali kalau sudah dalam kalimat, alif dan ain sudah dibentuk sama. Kemudian ta dan to. Kalau ta dan to sendiri-sendiri memang beda. Tetapi kalau sudah dalam kalimat, kadang-kadang ta dan to ini, terutama kalau berbaris kasroh, dia sama. Titik misalnya. Titik pakai te, pakai to. Kalau pakai po, bukan titik, jadi apa? Tiope. Itu bukan titik lagi. Tapi orang banyak siropol. Siropol bagus. Tapi kalau kalau dia berbarisnya di bawah, dia bingung. Gitu. Taknya kadang-kadang, to-nya sama dengan ta. Baik, halaman 12 kita lihat. Baik, di halaman 12 coba Derifah tolong dilantunkan. Merahnya apa? Alif. Kuningnya? Ain. Hijaunya? Ta. Birunya? To. Coba. Merah alif. Alif. Alif fatah A. Alif kasroh I. Alif domah U. Jadi A I U. Ain. Ain fatah A. Ain kasroh I. Ain domah U. Jadi A I U. Itu. Tak fatah ta. Tak kasroh ti. Tak domah tu. Ta ti tu. Tok fatah po. Po kasroh ti. Tok domah pu. Jadi? Po, pi, pu. Itu. Coba sekarang, Rifa. Dari alif. Alif fatah A. Alif kasroh I. Alif domah U. A, I, U. Ain fatah A. Ain kasroh I. Ain domah U. A, I, U. Tak fatah ta. Tak kasroh ti. Tak domah tu. Ta, ti, tu. Tok fatah tok. Pak kasrati, tak domah tu, ta tiyutu. Coba Dewi, jadi alif. Alif fatah A, alif kasroi, alif doma U, A, I, U. Ain fatah A, ain kasroi, ain doma U, A, I, U. Ta fatah ta, ta kasroti, ta doma tu, ta tiyutu. To fatah to, to kasroti, to doma tu, to tiyutu. Iya. Jadi ini ngejek seperti ini, belajarnya pengennya langsung ke baca Quran. Tapi berapa banyak orang yang sudah bisa baca Quran, makhrajnya hancur. Ya. Allazi engkau cocorok katanya. A'udzubillah, a'udzubillah. Itu ya. Padahal, a'udzubillah. Belajar seperti ini, sering kali kami sampaikan, belajar yang paling melelahkan dan menjenuhkan. Kalau inginnya kan, dilewat aja, tapi justru di situ, ya. Alif fatah A, Alif kasroh i alif domah u. Ikuti. Alif fata'a alif kasroh i alif domah u. Ya, a i u ya. Ain fata'a ain kasroh i ain domah u. A i u. Ain fata'a ain kasroh i ain domah u. A i u. Tapi jangan ke hidung ya, kecuali lagi pilek. Jadi ain fataha ain kasroh i ain domah u. Kan ada an'amta 'alaihim ghairi enggak bisa ke hidung. Kalau nyanyi India walang keke itu bagus ya, atau lagu Jawa ya walang keke. Tapi kalau baca Quran enggak boleh ke hidung, kecuali ikhfa. Ikhfa juga enggak begitu. Jadi ain fataha ain kasroh i ain domah u. A ai au. Ain fatah a ain kasroh i ain domah u. A ai au. Ta fatah ta ta kasroh ti ta domah tu ta ti tu. Ta fatah ta ta kasroh ti ta domah tu ta ti tu. Po. Gimana sih? Po. Ditapo. Ya. Ditapo. Itu popo. Po patah po. Po kasroh pi. Po domah pu. Po titu. Po patah po. Po kasroh ti. Po domah pu. Po pipu. Riva, hijau. Tak fatah tak. Tak kasroh ti. Tak domah tu. Ta ti tu. Dewi, biru. Po fatah po. Po kasroti, po domatu, po titu. Diva, kuning. Ain fatah a, ain kasroh i, ain domah u, a, ai, u. Dewi, merah. Alif fatah a, alif kasroh i, alif domah u, a, i, u. Beda gak sih antara merah dan kuning? Beda. Mana, di mana? Bisa dibedakan? Alif di mana adanya? Alif, tuh, mulut ya. Ain di sini. Di tenggorokan, huruf-huruf tenggorokan. Ta di sini, ta. Po, huruf-huruf berbunyi o manakala berbaris fathah ya. Ro, so, po. Baik, kita lihat teruskan halaman 13. Masih diktat A. Jadi diktat A nanti setelah selesai diktat A ini nanti ada A2-nya. Kalau A2-nya sudah berbaris ya. Misalkan Abba, abi, abu, atta, ati, atu, asa, asi, asu. Itu. Abba, abi, abu. Diapain tuh? Abba, abi, abu. Diapain? Dipanjangin. Dipanjangin. Berarti ada apanya? Ada mat. Ada mat jadi sebut? Matobi'i. Atta, ati, atu. Diapain? Dikosar. Pendek gitu. Atta, ati, atu. Diapain? Didobel. Ada tasjid ya? Atan, atin, atun. Diapain? Tanwin. Itu nanti cikal bakal pelajaran tanwin kan. Jadi kalau gak paham ini, makanya ada beberapa yang belajar tajwid malah pusing. Kok pusing ya? Kenapa? Ya karena dasarnya ini. Ini dasarnya. Dan kebanyakan bukan Dek Rifa, bukan Dek Dewi saja. Pak Ari juga dulu lagi ngaji itu pengennya tuh sama ibu itu, sama Eyang dulu ya, yang ngajarin tuh Eyang kebetulan. Nggak mau yang kayak ginian. Langsung maunya ke Quran. Karena pengen dibilang hebat tuh anak kecil udah bisa Quran gitu ya. Ininya ditinggalkan. Nah salah, harus dasar ini makhraj tetap. Baik. Halaman 13 masih membahas huruf yang sering dibaca sama. Dibaca sama salah, tidak boleh. Gitu. Itu ya. Antara H dan H. H dan H, antara dal dan ral. Lihat mulutnya ya, makanya harus hadir itu begitu. Lihat tadi. Jadi yang di rumah gak bisa, bagaimana cara melihatnya? Datang ke majelis taklim, makanya belajar. Oleh sebab, wah gimana dong, lihat Pak Hari kan susah. Lihat Ripah di Depok. Dewi di mana tinggal? Klender. Di Klender, lihat Dewi di Klender. Itu mulutnya. Dewi teleponnya berapa? Gak ingat. Handphonenya? Gak ingat juga. Ripah? Handphonenya berapa? 0815 1402 5327. Jadi kalau ingin belajar, nggak usah dengan saya jauh-jauh Pak Ari. Ini juga, ini cikal bakal. Saya berani ya, kalian ini menjadi guru-guru tajwid. Karena kalian sudah mampu tajwid. Tinggal makhrajnya ini, makanya di setiap malam minggu harusnya kalian istirahat santai, datang ke sini ya. Ini untuk siapa? Untuk kalian sendiri dan untuk teman-teman kalian, memberikan motivasi. Kalau belajar itu harus, jangan di depan televisi aja nonton TV. Nah, waktu itu habis dengan nonton TV ya. Padahal kalian tuh masa depan kalian harus jauh, harus banyak berbuat kebaikan, banyak ibadah, terutama kalau ba'da maghrib itu harus banyak baca Quran. Kalau dahulu di kampung-kampung itu habis maghrib, dulu di kampung di Jakarta juga kan dulu mah kampung katanya ya, kampung hutan, kampung rambutan, ba'da maghrib itu baca Quran. Sekarang pada maghrib orang-orang sudah, umumnya ada sih masih, umumnya sudah lalui. Makanya dengan adanya tadarus di Radio Kemanis setiap maghrib, alhamdulillah mengembalikan kebiasaan tradisi positif itu ya. Baik, di halaman 13 lihat, ha patah, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Ha patah, ha kasrohi, ha domahu. Nah, ya, jadi ha hihu. Kalau ha huruf tenggorokan, huruf kakian, huruf idhar termasuk. Ha, ha patah, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Ha patah, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Jadi kalau Dewi pengen suara bulat seperti Rifa, orang-orang pendengar tidak ada yang nyangka kalau Rifa ini perempuan. Dipikirnya laki-laki, suaranya bulat. Enggak apa-apa. Karena Ibu Yuyu juga yang dari Bogor itu, ustazah itu, suaranya bulat kan? Itu. Tapi nanti ada ciri khasnya gitu ya. Jadi enggak usah khawatir. Jadi enggak usah powernya itu. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu gitu ya. Dal biasa. Dal patahda, dal kasrohdi, dal domahdu, dadidu. Dal fatahda, dal kasrodi, dal domahdu, dadidu. Yang susahnya, yang susahnya enggak ada titiknya ini. Dal. Lihat. Dal patahda, dal kasrohdi, dal domahdu, dadidu. Dal fatahda, dal kasrodi, dal domahdu, dadidu. Itu kerapuhan jadinya auju kan? Banyak kan? Banyak saudara-saudara kita, orang tua, bahkan kadang-kadang ustadz, ustazah yang mungkin enggak belajar makhraj. A'udzubillah katanya, a'udzubillah. Ada lagi a'udzubillah, kumaha itu ya? A'udzubillah lal. Itu. Baik, Rifa. Merahnya. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu. Kuning. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu. Hijau. Dal fatahda, dal kasrohdi, dal domahdu. Biru. Dal fatahda, dal kasrohdi, dal domahdu. Dewi, merah. Ha fatahda. Enggak, merah. Ha fatahda. Enggak, eha. Coba bilanggil eha. Ha. Eha. Eha. Ha fatahda, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Itu ha, dada. Eha, coba Ripa. Ha fatahda. Tuh, lihat. Ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Coba Dewi. Merah. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Masih ke ha gede ya. Coba sekarang kuning. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Merahnya dikurangi sedikit. Desah itu. Ah. Ha, eh ha. Ha fatah. Hijau. Dal fatada, dal kasrodi, dal domadu, dadidu. Biru. Dal fataza, dal kasrodi, dal domadu, dadidu. Secara jujur memang santri-santri kami ini belum kami ajarkan makhraj. Yang baru diajarkan apa? Selama seminggu kemarin. Tajwid ya. Jadi memang belum diajarin. Jadi mohon maaf ibu dan bapak, para asatidz, ustadz. Jadi kalau kesalahan anak-anak didik kami memang tengah belajar. Mari sama-sama belajar begitu ya. Tapi alhamdulillah dengan belajar insyaallah ini. Jadi makhraj ini memang penting. Itulah nanti yang tahsin itu perbaikan bacaan itu di sini letaknya. Baik. Rifah, merah. Ha fataha, ha kasrahi, ha domahu, ha hihu. Dewi, kuning. Ha fataha, ha kasrahi, ha domahu. Hanya jangan kayak masuk angin itu mah. Ha betul, ha enggak. Ha fataha, ha kasrahi, ha domahu. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu, ha hihu. Hijau, dengan Rifah. Dal fatah da, dal kasrodi, dal domah du, da di du. Dewi, biru. Dal fatah da, dal kasrodi. Enggak, biru. Zal, zal. Dal fatah da, dal kasrodi, zi, dal domah du, za zi du. Coba Rifah, biru. Dal fatah da, yeah. Zal fatala, zal kasrozi, zal domazu, zal zilzu. Gitu. Dewi masih banyak belajar ya makhrajnya ya. Secara umum sih sudah lumayan, tapi masih kurang mantap. Terutama di ha ya. Ha fataha, ha kuning, dal, zal. Gitu. Baik. Kita teruskan halaman 14 ya. Ini makhraj-makhraj huruf yang ada. Di ibu dan bapak tolong terus dipelajari makhraj-makhraj ini. Memang terasa sulit untuk belajar makhraj ini. Harusnya sih memang ada ustadz atau ustadzah di depan kita. Bahkan seringkali diajarkan itu harus pakai kaca. Kaca cermin. Jadi bercermin. Letak ha itu di mana, ha itu di mana. Gitu. Di halaman ke-14 ini makhraj kita masih mengenal huruf yang sering dibaca sama. Dibaca sama bukan berarti benar, tentu salah ya, banyak yang keliru. Mana antara sa, sin, jim dan zai? Lihat ya. Sa patah sa, merahnya ya. Sa patah sa, sa kasrah si, sa domasu, sa sisu. Sa patah sa, sa kasrah si, sa domasu, sa sisu. Sin, lihat. Sin patasa, sin kasrosi, sin domasu, sa sisu. Sin patasa, sin kasrosi, sin domasu, sa sisu. Jim patahja, jim kasroji. Ini mah keras. Banyak kan sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Nirrajim. Dicadelin, enggak dirajim. Mau ke mana Rifah? Mau ke Jatinegara? Enggak ke Jatinegara. Banyak orang yang keliru di situ. Jim, keras. Jim fatahja, jim kasroji, jim domaju, jajiju. Jim fatahja, jim kasroji, jim domaju, jajiju. Nah, kalau ro titik zai lain, lebih rapuh. Lihat. Zai fataza, zai kasroji, zai domazu, zazizu. Zai fataza, zai kasrozi, zai domazu, zazizu. Rifah, merah. Sa fataza, sa kasrozi, sa domazu, sa zizu. Kemudian kuning. Sin fataza, sin kasrozi, sin domazu, sa zizu. Hijau. Jim fataza, jim kasrozi, jim domazu, jajiju. Biru. Zai fataza, zai kasrozi, zai domazu, zazizu. Bagus. Dewi, merah. Sin fataza. Merah. Sin fataza. Kok sin? Merah. Sin fataza. Sa. Sa. Sin fataza. Bukan sin, merah. Sa. Sin fataza. Sa fataza. Sa fataza, sa kasrozi, sa domazu, sa zizu. Nah itu sa, kan perahu titik tiga. Kalau kuning baru, kuning. Ya, ya. Sin. Sin fatasa, sin kasrosi, sin domasu, sa sisu. Ya, hijau. Jim fataja, jim kasroji, jim domaju, jajiju. Biru. Zai fataza, zai kasrozi, zai domazu, zazizu. Kenapa tadi Dewi tersipu salah sa-nya? Tahu jawabannya? Karena bunyinya hampir sama. Sin kalau berbaris patah jadi apa? Sa. Sa. Sa berarti baris-baris patah? Sa. Sa juga. kelihatannya sama, padahal beda. Yang sin yang kuning adalah sa. Yang merah sa, sa kayak cadel, sa ujung lidah ke ujung gigi, sa. Itu tersipu dengan bunyinya. Kan ini huruf yang sering dibaca sama. Dibaca sama betul enggak? Boleh enggak sa dengan sin? Enggak boleh. Tidak boleh. Jim dengan zai. Mau ke mana? Mau ke Jakarta. Cadel apa? Enggak boleh. Ya. Yeah? Mau ke rumah siapa sih? Mau ke rumah Pak Jamal. Jamaluddin marah dia. Mencadel memang kenapa gitu kan? Gitu. Jamalun. Kan ada bahasa Arab nanti. Jamalun unta. Zamalun, enggak Zamalun. Itu mah orang yang manja yang enggak tahu makhraj. Coba Rifah. Merah. Fa fatah fa, fa kasrah fi, fa domah su, fa fi su. Kuning. Sin fatah sa, sin kasrah si, sin domah su, sa si su. Hijau. Jim fatah ja, jim kasrah ji, jim domah ju, ja ji ju. Biru. Zai fatah za, zai kasrah zi, zai domah zu, za zi zu. Takut gak sih kalau Pak Ari lagi marah? Pak Ari kalau ngajar lembek apa gimana? Kayak orang marah ya? Ngantuk gak kalau lagi belajar? Hah? Ngantuk gak? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kesapean. Jujur. Tapi kebanyakan kan serius ya belajarnya. Jadi kalian mempelajari makhraj-makhraj ini jangan nanti udah jadi ustazah atau jadi guru. Nah ini apa? Sa patasa. Jangan gitu. Makhrajnya harus mantep. Coba bareng. Merah. Sa fatasa, sa kasrosi, sa domasu, sa sisu. Kuning. Sin fatasa, sin kasrosi, sin domasu, sa sisu. Hijau. Jim fataja, jim kasroji, jim domaju, ja jiju. Biru. Zai fataza, zai kasrozi, zai domazu, zazizu. Kuning. Sin fatasa, sin kasrosi, sin domasu, sasisu. Biru. Zai fataza, zai kasrozi, zai domazu, zazizu. Merah. Sa fatasa, sa kasrosi, sa domasu, sasisu. Kok pendek, enggak dibaca. Sasisu. Kenapa? Ada pemanjangnya. Karena enggak ada pemanjangnya. Itulah dalam bacaan kita, dalam tajwid kita disebut bacaan pendek. Pendek atau disebut kosar. Gitu ya, Nak ya. Jadi jangan ragu mengajarkan kalian nanti ilmu yang sudah kalian dapatkan ajarkan. Dan alhamdulillah ya baik kelas A, kelas B, kelas khusus yang sudah belajar itu sudah punya murid masing-masing. Rifa sendiri kalau di Depok kan disebutnya ibu guru ya. Ibu guru datang katanya alhamdulillah. Itu penghargaan karena bagi orang yang memiliki ilmu itu akan memiliki derajat tinggi ya. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya insyaallah. Belum lagi coba kalian bayangkan kalau kalian mengajar, memberikan pengajaran, kemudian orang Fatihahnya betul, salatnya betul, Rifa yang ngajarin pahalanya untuk siapa tuh orang itu beribadah? Untuk siapa? Jodohnya. Untuk dirinya dan untuk yang mengajarkannya. Itu. Coba kalau sekarang sholatnya rajin, Dewi rajin sholatnya, puasanya rajin. Tapi gak pernah belajar, baca Qurannya gak beres. Diterima gak sholatnya? Enggak. Wah, nakut-nakutin. Bukan, intinya belajar dulu. Kalau sudah belajar masih tetap belum bisa, lain ya. Lain, ingat, lain. Oleh sebab itu yang terpenting adalah kalian belajar dulu.